Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, apakah ada doa yang menyatakan apabila kita melihat atau mengagumi suatu ciptaan Allah? Jika ada, mohon disebutkan agar kami bisa menghafalnya. Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan diri kita, dilihat kalau ternyata itu yang kita lihat milik orang lain, berupa mobil, berupa tas, atau berupa ya tubuh manusia yang Masya Allah kekar, tinggi, bagus, maka ucapkan barakallahu fika. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan yang lainnya, bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang pernah mandi di sebuah padang pasir. Lalu tak sengaja sahabat lain melihatnya. Dan kebetulan sahabat ini memang mempunyai kulit yang sangat bagus sekali. Lalu sahabat ini melihatnya dan kagum dengan kulitnya dan berkata, aku tidak pernah melihat ada seorang laki-laki yang kulitnya bagaikan kulit perawan dari dia. Setelah mandi dia pulang ternyata langsung sakit. Rupanya anaknya tahu bahwa yang melihatnya itu si fulan. Maka anaknya pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah panggil orang yang melihatnya. Lalu Rasulullah bersabda, ala barakta, kenapa kamu tidak ucapkan barakallahu fik? Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu, dan air wudunya kemudian diguyurkan kepada orang yang si sakit tersebut dan sembuh biidznillah. Dan hadis itu sahih, ya. Maka itu menunjukkan bahwa kalau kita misalnya melihat sesuatu yang mengagumkan dan itu milik orang lain, maka kita ucapkan barakallahu fika. Ya, tapi kalau kita melihat mengagumkan itu berupa pemandangan yang luar biasa menunjukkan akan kebesaran penciptaan, keindahan dan yang lainnya, kita ucapkan subhanallah. Kalau kita melihat kebun kita sendiri yang milik kita, Masya Allah, banyak sekali apa namanya kenikmatan-kenikmatan di situ, pohonnya lebat dan yang lainnya, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, falaula idza khalta jannataka qulta Masya Allah, la quwata illa billah. Kenapa kamu ketika kamu masuk ke kebunmu itu, kamu tidak ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, subhanallah. Maka dari itu, Bapak, ya, atau ikhwah azani Allah wa'ayakum, itu yang diajarkan di dalam dalil-dalil, ya, bahwa kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan milik orang lain, ya, berhubungan dengan mobilnya, atau yang berhubungan dengan tubuhnya, atau yang lainnya, kita ucapkan barakallahu fika. Agar orang tersebut tidak terkena penyakit ain yang kita, ya, lihat dari mata kita tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah.